Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fillah. Ma'asyiral muslimin hadirin dalam jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu senantiasa panjatkan syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmatnya, istiqamah kita di atas jalannya, dan tentunya berharap semoga kenikmatan itu Allah langgengkan sampai akhir hayat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga termasuk kenikmatan diberikannya kita kesempatan untuk menjalankan sholat lima waktu, kemudian menyisihkan waktu kita untuk talabul ilm, mengkaji, mempelajari agama Allah Jalla wa'ala melalui firman-firmannya dan melalui sabda Rasulnya. Semoga amalan itu menjadi catatan amal saleh kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan rutin kita kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, bab ke-43 tentang ikram ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayan fadlihim, memuliakan ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan tentang keutamaan mereka. Sebagaimana biasa, Al-Imam Nawawi rahimahullah selalu bawakan adillah, dalil-dalilnya. Beliau kedepankan ayat Al-Qur'an, setelahnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan bab ini, padanya dua ayat Al-Quran yang beliau bawakan dan dua hadis. Dalil ayat Al-Quran yang pertama pada Al-Ahzab ayat 33, Innama yuridullahu liyudhib ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya hanyalah Allah Jalla wa'ala itu menginginkan untuk menghilangkan kenajisan maksudnya berupa dosa-dosa yang ada pada kalian, wahai ahlul bait, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jalla wa ala berkeinginan untuk membersihkan kalian semua dengan sebersih-bersihnya. Sudah kita bahas ayat itu, kita melangkah pada dalil yang kedua, surat Al-Hajj ayat 32. Qala ta'ala, wa jalla wa ala firmankan, wa man yu'adzim syair Allah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya perbuatan yang demikian itu adalah termasuk ketakwaan hati. Nah, Allah Jalla wa'ala sebutkan demikian berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Allah Jalla wa'ala berbicara tentang dihalalkannya bagi kita binatang ternak, kecuali apa yang ditentukan, dilarang bagi kita. Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk menjauhi kenajisan sesembahan-sesembahan selain Allah berupa berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah, kemudian Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang diperintahkannya untuk menyembelih kurban dari binatang ternak. Ayat itu berkaitan dengan perintah untuk berkurban. Yang dikurbankan adalah binatang ternak, dan yang dimaksud binatang ternak telah ditentukan menurut syariah adalah al-ibil, unta, al-baqar, na'am, sapi, dan juga al-ghanam, kambing. Demikian Allah Jalla wa'ala telah tentukan sesembelihan yang diperintahkan. Maka setelah itu Allah menyatakan, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Yang demikian itu, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk dari ketakwaan hati. Artinya Allah menginginkan untuk berkurban sebaik mungkin. Yang paling utama, baik untanya, ataupun sapinya, ataupun kambingnya. Nah, bagaimana maksud dari yang paling utama? Adalah dari sisi badannya gemuk, kuat, kemudian juga dari sisi harganya mahal, tinggi. Nah, semua itu dia lakukan dalam rangka yu'adzim syiar Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah Jalla wa'ala, menegakkan satu perintahnya. Nah, di saat Allah perintahkan salat, maka di saat itu Allah juga perintahkan untuk berkurban. Nah, fasholli lirabbika wanhar, salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Maka berkurban termasuk dari amalan harta yang paling agung. Maka di saat Allah perintahkan demikian, hamba dimotivasi untuk berkurban, memilih pilihan yang terbaik. Jika dia lakukan itu, fa innaha min taqwal qulub, maka sikap yang seperti itu bentuk ketakwaan hati. Nah, wa man yu'adzim syi'ar Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Kata syi'ar itu adalah kata dalam bentuk jamak, yang bentuk tunggalnya adalah syairah. Bentuk tunggalnya, mufradnya adalah syairah. Apa maknanya syairah atau syiar? Kullu syai'in lillahi ta'ala. Segala sesuatu yang diperuntukkan bagi Allah Jalla wa'ala. Itu syiar. Segala sesuatu yang diperuntukkan bagi Allah Jalla wa'ala, yang padanya di sana berupa perintah untuk diagungkan. Nah, maka salah satu bentuk syiar adalah penyembelihan binatang kurban. Ayat itu berbicara tentang penyembelihan binatang kurban. Akan tetapi mengapa Al-Imam Nawawi memasukkan ayat ini berkaitan dengan memuliakan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, maka yang tampak wallahu a'lam bahwa dengan memuliakan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, dalika wa man yu'azzim sya'airallah, maka yang demikian itu bentuk mengagungkan dari syiar-syiar Allah. Nah, fa innaha min taqwal qulub, yang demikian itu termasuk ketakwaan hati, karena kita secara tulus untuk memuliakan, menghormati keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu berarti memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang tampak wallahu alam. Maksud Al-Imam Nawawi menyertakan dalil surat Al-Hajj ke-32 ini terkait dengan bab yang sedang kita bahas, memuliakan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mengagungkan syiar-syiar Allah, Allah katakan sebagai min taqwal qulub, termasuk ketakwaan hati. Nah, kenapa takwa diidhofah, karena tadi standarkan kepada hati? Kata Imam Qurtubi rahimahullah, karena hakikat ketakwaan itu fil qalbi, yakni di dalam hati. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa itu di sini, at-taqwa itu di sini. Beliau ulang sampai 3 kali, mengisyaratkan bahwa ketakwaan itu menghujam di dalam hati yang paling dalam, hati sanubari kita. Nah, Allah Jalla wa'ala yang maha tahu siapa dari hambanya yang betul-betul muttaqin, yang bertakwa, dan siapa yang tidak. Nah, maka syair tadi telah disebutkan kata bentuk jamak tunggalnya syairah, dan kita telah mengetahui maknanya. Di sisi lain, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan syair adalah awamir. Syiar di situ maksudnya perintah-perintah. Siapa yang mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penyembelihan kurban termasuk perintah. Maka memuliakan keluarga Rasul, ahlul bait, termasuk perintah. Demikian pula azan pada setiap sholat 5 waktu adalah syiar-syiar Allah. Demikian pula sholat 5 waktu yang dilakukan di masjid-masjid Allah Jalla wa'ala, maka itu juga adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pengamalan pendistribusian zakat, fitrah, dalam bentuk makanan pokok, dibawa, dibopong di atas pundak-pundak kita untuk disalurkan kepada satu golongan yang berhak, yaitu fakir miskin, maka melaksanakan demikian termasuk syiar-syiar Allah. dan sekian banyak dari syiar-syiar Allah, sehingga ayat ini sifatnya umum. وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Setelah kita tahu setidaknya tentang ayat itu, sebagaimana yang telah disebutkan oleh a'immah al-mufassirin, para imam-imam ahli tafsir, maka kita dengan itu menjadi faham, dan itu adalah bagian dari ilmu yang bermanfaat. Nah, difahamkannya kita tentang agama Allah Jalla wa'ala melalui firman-firman yang kita bahas, kita kupas. Demikian pula hadis-hadis Rasulnya, itu juga firmannya Allah. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, selama hadis itu adalah sahih, maka itu pada hakikatnya Allah Jalla wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sumber agama kita Islam, Al-Qur'an, kalamullah, demikian pula hadis atau sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, itu wahyu Allah yang kedua melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melangkah pada hadisnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. An Yazid ibn Hibban, An Yazid ibn Hibban, demikian yang tertulis, haknya fathah, Hibban. Kata Yazid bin Hibban, intalaqtu ana wa Husain ibn Sagrah wa Amr ibn Muslim. Suatu hari saya berangkat bersama dengan rekan atau sahabat yang lain yang namanya Husain bin Sagrah, dan juga bersama pula Amr bin Muslim. Berarti berapa orang berangkat tadi? Bertiga. Siapa saja? Yang pertama yang meriwayatkan hadis ini Yazid bin Hibban. Yang kedua Husain bin Sagrah. Dan yang ketiga Amr bin Muslim. Sebelum kita lanjutkan, mohon dilihat yang membawa terjemah bahwa tertulis di situ aku, kemudian koma Husain. Alaysa kadzalik? Nah, maka di situ terjadi salah cetak yang semestinya ada bukan koma tetapi dan. Aku dan Husain. Ya, bukan aku saja kemudian koma kemudian Husain, tetapi di situ aku dan Husain bin Sagrah dan Amr bin Muslim. Kami bertiga pergi atau berangkat ila Zaid ibn Arqam, ke tempat kediaman seorang sahabat juga yang bernama Zaid ibn Arqam. Pada terjemah tertulis kesalahan cetak lagi, semestinya Zaid tetapi tertulis Yazid. Antum luruskan. Kami bertiga kemana? Ke tempatnya Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhum, semoga Allah Jalla wa'ala meridhai mereka. Mereka di sini siapa? Ya semuanya tadi. Keempat-empatnya. Nah, menunjukkan bahwa semuanya tadi adalah sahabat. Yazid bin Hibban, Husain bin Sagrah, Amr bin Muslim, dan Zaid bin Arqam. Sehingga diakhiri dengan doa radhiyallahu anhum. Hum itu mereka. Nah, ini adab kita kepada sahabat. Ketika disebut nama mereka, kita doakan kebaikan radhiyallahu anhu, Semoga Allah meridainya jika sahabat itu satu orang. Jika sahabat itu dua orang radhiyallahu anhuma, keduanya. Jika lebih dari dua radhiyallahu anhum. Kalau sahabat itu wanita radhiyallahu anha. Seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan semisalnya. Nah, ketika kami tadi berangkat menuju ke kediaman Zaid bin Arqam, falamma jalasna ilaih, tatkala kami sudah duduk di hadapannya, qala lahu Husain, maka di saat itu Husain membuka pembicaraannya. Siapa nama lengkap Husain? Husain bin Sabrah menyatakan kepada Zaid bin Arqam sebagai yang didatanginya. Apa kata Husain? Laqad laqita ya Zaid. Afwan. Husain menyatakan kepada Zaid bin Arqam. Kata Husain, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Sungguh wahai Zaid, engkau itu telah mendapatkan kebanyakan kebaikan yang banyak. Ra'aita Rasulullah, disebutkan, dijelaskan lebih lanjut oleh Husain. Maksud kebaikan yang banyak itu diantaranya ra'aita Rasulullah, engkau menyaksikan, engkau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Nah, kenikmatan apa bukan? Kenikmatan. Kebaikan apa bukan? Kebaikan. Sedikit apa banyak? Banyak. Nah, manusia yang terbaik adalah manusia yang sezaman bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Adalah para sahabat. Siapa definisi sahabat itu? Sahabat adalah manusia yang sezaman dengan Nabi, dan bukan hanya itu. Sezaman dengan Nabi, yang kedua beriman kepada beliau, dan yang ketiga wafat dalam keadaan iman. Jika tidak memenuhi tiga ini, maka bukan sahabat walaupun sezaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang dikatakan sahabat adalah manusia yang sezaman dengan beliau, beriman kepada beliau, dan wafatnya pun dalam keadaan iman. Ra'aita Rasulullah, engkau telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'ta haditsahu, engkau telah dengar hadis-hadis yang beliau sampaikan. Bagaimana tidak? Hadis yang beliau sampaikan itu wahyu Allah jalla wa ala. Kenikmatan. Kemudian mereka yang mau hadir di majlis ilmu yang di sana sampaikan Al-Quran dengan pemahaman yang benar, demikian pula hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan yang pemahaman yang benar adalah bagian. Nah, karena melanjutkan cara estafet. Al-Quran dibahasnya pula hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, engkau telah dengar hadis dari beliau. Wa ghazauta ma'ahu, engkau telah berperang bersama beliau. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak kurang selama hidupnya melakukan peperangan 70 kali. Itu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian peperangan yang perlu kita tahu dalam sejarah. Perang ini, perang itu dan sebagainya perlu kita tahu. Yang paling masyhur adalah perang Badar, perang Uhud, dan ada perang Khandaq, dan sekian banyak peperangan tadi. Nah, engkau bisa berperang bersama beliau. Wa sallaita khalfahu, engkau bisa salat di belakang beliau. Yang menjadi imam adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad laqita, engkau telah berjumpa pula ya Zaid khairan kathira, kebaikan yang banyak pula. Setelah Husain menyatakan demikian, hadithna ya Zaid, tolong ceritakan, kabarkan, sampaikan kepada kami ya Zaid, ma sami'ta min Rasulillah, apa yang telah pernah engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak hadis sedang kau ambil dari beliau. Qala, maka kata Zaid, ya bna akhi, wahai anak saudaraku. Demikian Zaid ibn Arqam memanggil Husain bin Sabrah, ya bna akhi, wallahi laqad kabirat sinni, demi Allah, sungguh usiaku telah lanjut. Wa qaduma ahdi, dan masa telah lama berlalu. Wa nasitu ba'dal ladzi kuntu a'i, dan aku telah lupa sebagian yang aku perhatikan. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana aku bisa menyampaikan? Fama hajjatukum, maka nanti apa yang aku sampaikan kepada kalian, faqbalu, kita terimalah. Wa mala fala tukallifunihi, dan apa yang tidak aku sampaikan, maka janganlah kalian membebani aku dengannya. Jangan kau paksa aku. Dan sebagian juga sudah lupa, karena jeda waktu yang cukup lama. Nah, dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Nah, demikian kata Zaid. Semakal, kemudian Zaid menyebutkan salah satu hadis yang pernah didengar, yang beliau ingat. Amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri. Nah, beliau berdiri. Fina khatiban, di hadapan kami berkhutbah. Bima'in yud'a umman, di suatu tempat yang disebut dengan khum, yang disebut dengan khum, wilayah atau daerah yang disebut dengan khum. Baina Makkah wal Madinah, di mana khum itu secara tepatnya adalah antara Makkah dan Madinah. Fahamidallah, maka di tempat itu beliau memulai khutbahnya dengan memuji Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, dan seterusnya. Wa asna alai, beliau memuji, menyanjung Allah jalla wa ala. Wa wa'adha, dan beliau menasihati kami. Wa dzakara, dan beliau mengingatkan kami. Semakal, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam setelah itu menyatakan, amma ba'd, adapun sesudah itu. Kata amma ba'd maknanya adalah kemudian sesudah ini atau sesudah itu, menunjukkan setelah kata itu adalah inti permasalahan. Sebelumnya adalah muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, dan seterusnya. Kata beliau, amma ba'd, ala ayyuhan nas, ketahuilah wahai sekalian manusia, innama ana bashar, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia, yushiku an ya'tiya rasulu rabbi, hampir-hampir aku khawatir akan datang utusan Rabbku. Fa'ujiba, yang mana aku harus memenuhinya. Nah, saat aku akan kembali kepada Allah di akhir ajal yang telah ditentukan. Karena aku juga manusia. Aku sebagai Rasulnya Allah, tetapi aku adalah manusia seperti kalian, punya ajal. Tidak hidup, hidup seterusnya. Wa ana tarikun fikum taqalain. Aku tinggalkan pada kalian taqalain. Taqalain, nam, maknanya awaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah Al-Quran. Aku tinggalkan taqalain. Yang pertama adalah Al-Quran. Kitabullah. Fihil huda wan nur. Padanya terhadap, padanya petunjuk yang mengarahkan manusia ke jalan yang hak. Padanya an-nur, cahaya yang menerangi jalan kalian menempuh hidup ini supaya selamat, supaya terbimbing, supaya kalian mendapatkan kebahagiaan di kampung akhirat kalian nanti. Fakhudhu bikitabillah, ambillah Al-Quran. Artinya amalkan, pelajari, kemudian amalkan dengan sebaik-baiknya. Percaya dengan itu kalian akan terbimbing. Kalian berada di atas siratal mustaqim. Wastamsiku bih, dan berpegang teguhlah, pegang erat-erat Al-Quran tadi. Nah, artinya amalkan. Jangan kalian kemudian berpaling, atau kemudian kalian terpengaruh dari sesuatu yang bisa memalingkan darinya. Wastamsiku bihi, peganglah dengan sebaik-baiknya. Fahasna ala kitabillah, maka beliau mengajarkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Terjadi kesalahan cetak pula pada terjemah kitabah. Seharusnya kitabi ala kitabillah dan bukan ala kitab Allah. Nah, benarkah seperti itu tertulis? Ya, nah. Sudah berapa kesalahan? Fahadza ala kitabillah, beliau memotivasi, menganjurkan umatnya untuk memperhatikan terhadap Al-Quran. Waraghaba fi. Nah, beliau perintahkan pula untuk bersemangat untuk mencintai kepada Al-Quran. Tsumma qala, kemudian beliau menyatakan, wa ahlu baiti, dan juga terkait dengan keluargaku, kata Nabi. Nah, pada kalimat inilah yang menjadi bukti hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi terkait dengan bab yang sedang kita bahas, memuliakan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita telah tahu siapa yang dimaksud keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang muslim. Sedangkan keluarga yang kafir, artinya walaupun ada keterkaitan dengan kekerabatan Rasulullah SAW, tetapi dia tidak muslim, maka bukanlah keluarga beliau. Nah, maka yang termasuk keluarga Rasulullah SAW juga termasuk azwajuhu, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa'ala kategorikan termasuk dari keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai ahlu sunnah haruslah meletakkan loyalitas kepada para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Nah, disebutkan dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu bil akhirah. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani pula bahwa istri-istri beliau di dunia juga nanti menjadi istri-istri beliau di akhirat kelak. Berdasarkan firman Allah pada surat Ghafir atau surat Mukmin pada ayat ke-7 sampai ke-8. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Rabb kami, masukkan mereka kepada ke dalam jannah adn yang telah Engkau janjikan. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim, dan orang-orang yang baik dari kalangan bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Berdasarkan ayat ini menetapkan bahwa istri beliau di dunia berlanjut pula nanti di akhirat kelak. Berdasarkan ayat ini pula menunjukkan bahwa istrinya seseorang di dunia bisa jadi istrinya nanti di akhirat, idza kanat min ahli jannah, kalau dia termasuk orang yang akan dimasukkan ke dalam jannah, bisa ketemu lagi. Nah, oleh karenanya untuk saling mengingatkan satu dengan lainnya, suami mengingatkan istri sebagai kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, demikian pula istri mengingatkan suaminya dalam perkara kebaikan, kemakrufan. Nah, itu saling mendukung, saling mengingatkan supaya ini berlangsung di dunia dan berlanjut pula di akhirat kelak. Setelah Rasulullah SAW menganjurkan untuk berpegang kepada Al-Quran dan juga beliau mengingatkan kepada keluarga beliau, udzakkirukumullahu fi ahli baiti, aku ingatkan kepada kalian, atas nama Allah Jalla wa'ala, terkait dengan keluarga ku, kata beliau, udzakkirukum fi ahli baiti. Beliau ulangi lagi. Setelah Zaid bin Arqam menyebutkan khutbahnya Rasulullah SAW tadi, sampai di situ kemudian Husain bertanya lagi kepada Zaid, "Waman ahlu baitihi ya Zaid?" Maka siapakah keluarganya Rasul itu ya Zaid? "Alaysa nisa'uhu min ahli baitih?" Bukankah istri-istri beliau juga termasuk keluarganya? Qala, maka kata Zaid, "Nisa'uhu min ahli baitih." Keluarganya beliau atau istrinya beliau adalah keluarganya beliau. Walakin ahlu baitihi man hurimat sadaqah ba'dahu. Akan tetapi yang dimaksud dengan keluarganya beliau adalah seseorang yang diharamkan untuk menerima sadaqah setelahnya. Maka keluarga Rasul tidak diperkenankan menerima sadaqah. Nah, kenapa? Karena keluarga Rasul adalah keluarga yang mulia, tidak sepantasnya menerima sedekah. Sesuai dengan sabda Rasul kepada pamannya yaitu Al-Abbas, ketika Abbas bertanya kepada Rasul tentang sedekah, "Bagaimana ya Muhammad ya Rasulullah tentang sedekah?" Apa jawaban Rasul? "Inna hadhihi awsaq awsaqun nas wa inna la tahillu illi ali Muhammad." Nah, sesungguhnya sedekah itu adalah kotoran dari orang-orang, dan sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini sudah masuk waktu Isya, itu yang bisa kita bahas. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.